Revolusi Industri 4.0 bersama Dr. Johannes Lim. Mitra Bisnis, kita akan ikuti pemaparan Dr. Johannes Lim, pakar Revolusi Industri 4.0. Pak Johannes, bisa dijelaskan benefit apa yang didapat, seperti efisiensi dan efektivitasnya ketika perusahaan harus beralih ke sistem industri 4.0? Tujuan sejak Industrial Revolution yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat sebetulnya sama saja. Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas. Supaya COGS atau harga pokok penjualan turun. Dengan turunnya harga pokok penjualan, daya saing meningkat, produk atau jasa gampang dijual, gampang untung, dan gampang tumbuh. Sehingga baik pihak pengusaha maupun pihak masyarakat senang. Itu adalah esensi kenapa ada revolusi industri. Nah, pada Industrial Revolution 4 ini, lebih dahsyat lagi. Karena adanya implementasi aneka elemen atau ornamen, antara lain Artificial Intelligence, Internet of Things atau Industrial Internet of Things, Robotic Automation, Additive Manufacturing atau 3D Printing, Smart Manufacturing. Semua hal itu menghasilkan speed and output precision. Belum lagi ditambah dengan maraknya inovasi. Bahkan dengan penerapan 3D Printing yang sedemikian canggih dan efektif, efisien, dahsyat ini, bisa tercapai the sky is the only limit for creativity. Sehingga what you can imagine, you can make it happen. Nah, ditambah dengan implementasi disruptive innovation, maka bisa jadi perusahaan quote-unquote teri yang memanfaat Industrial Revolution 4 ini bisa menelan quote-unquote ikan paus yang kolot atau konvensional. Sehingga kesimpulan dari mengapa Anda harus adaptif dan menerapkan elemen dari Industrial Revolution 4 ini, tentu saja ini untuk mitra bisnis yang masih ingin berbisnis secara menguntungkan dan agak langgeng. Maka you have no choice. Ini adalah semacam sikon to be or not to be. Kalau Anda sigap ya, dan responsif serta bersegera secepat mungkin menunggangi gelombang revolusi industri keempat ini, atau istilah saya riding the wave of Industrial Revolution 4th, seperti yang disampaikan oleh Pas FM dan Johannes Lim, maka perusahaan Anda akan atau pasti meroket hasil bisnisnya. Karena mampu saing, mampu jual, mampu untung, mampu tumbuh, melawan siapa saja, di mana saja, kapan saja. Dan apa semua kebaikan, keuntungan itu sudah saya pikirkan dan rancang supaya bisa mitra bisnis peroleh secara cepat, tepat, hemat, hebat. Ya, jadi cepat, tepat, hemat, hebat. Kalau cepat, tepat, mahal, itu wajar saja gitu ya. Atau tidak hebat, tetapi lambat, itu juga wajar saja. Jadi yang Pas FM dan Johannes Lim ingin terjadi untuk mitra bisnisnya yaitu cepat, tepat, hemat, hebat. Nah, bagaimana jika Anda memilih wait and see menghadapi era Industrial Revolution 4 ini dan memilih, lebih baik kita melakukan business as usual. Kita sudah melakukan ini bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Jadi, kenapa kita harus berubah mengikuti revolusi industri keempat? Biasa sajalah, ya nggak usah aneh-aneh. Saya mengatakan seperti ini, sorry to say bro, you are tamat, you punya bisnis. Cepat atau lambat, pasti tamat. Kenapa bisa tamat? Karena Anda tidak punya competitiveness, tidak punya daya saing lagi untuk mampu jual secara menguntungkan. Saya Johannes Lim untuk Radio Bisnis Pas FM. Nantikan serial berikutnya dari Dr. Johannes Lim, pakar revolusi industri 4.0 di Pas FM.